Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan insyaallah kelanjutan pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman kaum muslimin. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan Arkanul Iman, pembahasan tentang pengertian iman, tentang cabang-cabang iman, ya, dan juga kita telah memasuki pembahasan Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Ya, begitu ya Mas Yusuf. Nah, dan kita telah membahas iman kepada Allah, juga iman kepada malaikat, juga telah kita bahas makna iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga telah kita bahas al-iman bir rusul. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Al-imanu bil yaumil akhir, ya, atau al-iman bil yaumil qiyamah, iman dengan hari kiamat. Ini bukan hanya beriman terkait dengan terjadinya hari kiamat saja, namun makna iman pada hari akhir, taib, bisa ditulis. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terkait dengan kematian, mengimani segala sesuatu yang terkait dengan kematian, dan segala yang terjadi sesudahnya, dan segala yang terjadi sesudahnya. Berupa fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan seterusnya. Termasuk ya al-jannah wan nar. Termasuk keimanan kita kepada al-jannah, surga, wan nar, dan neraka. Baik. Nah, masih ada yang kurang belum, ikhwan? Hah? Ada yang kurang? Lanjutannya ya, sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan sunnah as-sahihah, dan sunnah as-sahihah, dan hadis-hadis yang sahih. Naam. Bismillah. Demikian ikhwati barakallahu fikum, makna iman kepada hari apa? Akhir. Jadi yang namanya iman kepada hari akhir itu adalah mengimani ya segala sesuatu yang terkait dengan apa tadi? Kematian. Yani manusia semuanya akan mati. Ya. Manusia semuanya akan mati. Bahkan afdalul anbiya war rusul, seluruh para nabi dan atau nabi yang paling afdal, nabi yang paling mulia, yakni Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib meninggal wafat. Ya. Dan semua yang berjiwa akan apa? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa. Nah. Semuanya meninggal. Hattal malaika, termasuk malaikat-malaikat Allah, Allah menghendaki binasa, binasa. Ya. Termasuk makhluk yang Allah beri tempo sampai akhir zaman, yakni iblis. Ya. Sampai sekarang masih hidup dan terus akan hidup, tapi akan ada titik di mana ajalnya akan apa? Datang. Taib. Biasanya kita sering mendengar istilah kiamat sughra, ya kan? Kiamat sughra, yakni kiamatnya masing-masing orang. Jika sudah mati sudah, datang ajalnya, tertutup. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beramal, ya. Dan setiap orang akan merasakan saat tersebut, ya, saat di mana dia tidak bisa lagi menambah amalan. Saat tidak bisa dia namanya ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian. Dan semua proses yang terjadi ketika kematian, sakaratul maut. Nah, kita tahu tentang hadis Bara' ibn Azib al-Tawil yang panjang. Bagaimana seorang mukmin ketika datang apa? Kematiannya. Ya. Termasuk juga orang kafir dan munafik, bagaimana ketika datang apa? Kematiannya. Kemudian setelah itu masuk di dalam permasalahan iman kepada hari akhir adalah ya, apa yang terjadi di alam barzakh. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ah, ya, namanya apa mas ini? Taib. Pertanyaannya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ah, ini namanya fitnah kubur. Fitnah artinya ikhtibar. Cobaan. Ya, ujian. Yani semua manusia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kecuali yang diperkecualikan. Para ulama menyebutkan ada beberapa golongan yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Di antaranya al-anbiya wa rusul. Para nabi dan rasul. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Tidak mungkin ditanya waman nabiyuk. Ya. Sementara beliau adalah ya, apa namanya yang ya, manusia diuji dengannya. Taib. Demikian dikatakan oleh para ulama. Nah. Dan juga orang yang mati ketika masih kecil, ya, yakni ya, bayi misalnya belum balik. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab, al-ilmu indallah. Ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya. Karena ini permasalahan iman, permasalahan gaib, sehingga kita tidak bisa mengimani kecuali ketika datang apa? Dalil dari Al-Quran atau apa? As-Sunnah. As-Sahihah. Ya. Semuanya dikaitkan dengan dalil. Orang mengatakan saya memiliki keyakinan seperti ini. Apa dalilnya? Ya. Orang mengatakan di alam kubur seperti ini, seperti ini. Taib, apa dalilnya? Ya. Harus dibangun di atas apa? Dalil. Sehingga inilah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah dimulai dari akhir kehidupan masing-masing manusia, yaitu apa? Maut, kematian. Semua orang akan mati. Setelah itu ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian manusia akan dibangkitkan, ya, dari kubur mereka, ya, dari kubur mereka. Dan seterusnya, ya, termasuk nanti ada hisab, ada mizan, timbangan, ada al-hawd. Ada al-hawd, pernah kita baca dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad dulu, ya. Adab kubur juga pernah kita bahas. Nah, masih ingat, Mas? Masih ingat enggak? Ya. Sudah lama ini kretek ini, ya. Sudah lama. Pembahasan tentang al-hawd, ya, telaga. Jadi sebutkan bahwasanya Nabi SAW, ya, diberi oleh Allah telaga. Wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudun. Allah memberikan untuk beliau apa? Telaga. Di mana telaganya? Telaga itu di padang mahsyar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluhu wa irduhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Masirata syahrin, perjalanan satu bulan. Panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya perjalanan satu bulan. Bulan. Wasi', ini sangat luas. Ma'uhu, airnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada madu. Afan, lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada laban, ya. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu ka'adadis sama. Ka'adadin nujumi fis sama. Jumlah gelas-gelasnya yang untuk minum seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang meminum dari telaga tadi satu teguk, ya, kata Nabi SAW, lam yabma abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Naam. Ini juga termasuk perkara yang wajib diimani terkait dengan hari apa? Kiamat. Ya. Baik. Apalagi tentang hari kiamat. Sudah saya sebut tadi. Tentang mizan. Apa itu mizan? Bismillah. Timbangan. Taib. Bahwasanya timbangan itu akan Allah tegakkan dan akan digunakan untuk menimbang apa? Amalan. Ada amalan terkadang yang ditimbang adalah amalannya. Misalnya, terkadang yang ditimbang adalah mada orangnya. Bisa jadi yang ditimbang adalah suhuf, buku catatan. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah orangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akan didatangkan seorang laki-laki samin yang sangat gemuk. Ya, laki-laki yang sangat gemuk besar dimasukkan ke dalam timbangan. Tetapi la yazinu indallahi, ya, tidak ada beratnya di sisi Allah, ya, walaupun hanya apa namanya seberat sayap nyamuk. Nah, taib. Berarti ada manusia yang ditimbang, dimasukkan ke dalam apa? Timbangan. Taib. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya manusianya akan ditimbang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang ingat? Mu'ad. Atau siapa? Ibnu Mas'ud. Ayo. Ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu naik, ya, ke pohon Arok. Pohon Arok yakni pohon siwak. Pohon siwak itu bisa besar. Bisa besar dan sangat besar. Ya. Naik ke pohon Arok, ya, terlihat betis beliau, nakhif, daqiq, ya, kecil. Nah, kemudian para sahabat yang di bawah melihat, ya, tersenyum, ya, takjub, heran, ya, melihat kecilnya kakinya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud al-Hudali. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atajabuna min diqqati saqaih?" Apakah kalian terheran melihat tipisnya dan kecilnya kedua kaki Ibnu Mas'ud? Demi Allah, sesungguhnya dua kaki Ibnu Mas'ud ini lebih berat di dalam timbangan daripada gunung apa? Uhud. Lebih besar daripada gunung Uhud, lebih berat. Ya, makanya dalil bahwasanya manusia juga apa? Ditimbang. Waqad yuzanu al-amalu, bisa jadi yang ditimbang adalah apa? Amalan. Amalannya yang ditimbang. Ya. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kok ditimbang ya amalan? Bukankah amalan itu sesuatu yang apa? Abstrak. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat." Kan tidak bisa dilihat, ya kan? Apalagi amalan hati. Ikhlas, ya. Tawakal, ya, apalagi khauf, roja. Ini amalan-amalan mata hati. Kelihatan tidak? Tidak tahu. Nah. Kaif, bagaimana kemudian dia apa? Ditimbang. Ya, bagaimana kemudian ditimbang? Ya. Demikian juga sholat, ya. Baik, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kaifa yuzan? Kaifa tuzanul a'mal? Bagaimana amalan-amalan itu ditimbang? Nah, padahal itu sesuatu yang abstrak. Bismillah. Baik. Bagaimana jawabannya? Antum. Mas Anas. Hah? Kaif al-jawab? Ada jawaban? Amalan-amalan ditimbang. Padahal amalan-amalan itu sesuatu yang abstrak. Abstrak masa ditimbang? Hah? Al-ilmu indallah. Baik. Ya. Orang-orang Mu'tazilah seperti itu. Gimana ditimbang sesuatu yang abstrak? Ah, Pak Budi. Hah? Faham soalnya enggak? Faham ya? Faham soalnya? Nah. Timbangan itu kan sesuatu yang nyata. Ya, jadi kita meyakini namanya timbangan itu, mizan itu sesuatu yang nyata, memiliki dua anak timbangan. Demikian disebutkan. Ya. Dalam dalil-dalil yang sahih, timbangan atau mizan itu memiliki dua apa? Dua anak timbangan. Sampai disebutkan tadi, ada orang yang gemuk ditaruh di mana? Anak timbangan tadi. Ya. Kan demikian. Jadi yang ditimbang dimasukkan ke dalam timbangan itu bisa jadi orangnya. Ya, bisa jadi apa? Amalannya. Bisa jadi suhuf, buku catatan. Ya. Baik. Kalau orangnya sudah jelas tadi masuk timbangan. Ya. Buku catatan mungkin juga masuk timbangan. Nah. Di amalan ini namanya kan. Amalan. Bagaimana amalan itu masuk dalam timbangan? Ah, Mas Faiz, indahkah jawab? Apa jawabannya? Amalan kan abstrak, tahu abstrak ya? Tidak bisa di, anulah ya. Tidak bisa dibayangkan bentuknya, tidak bisa. Nah. Ya. Antum datang ke sini ikhlas, ya. Saya tidak bisa mengerti bagaimana ikhlas itu bentuknya. Ditimbang ikhlas tidak bisa. Ah, paham? Bagaimana jawabannya, Mas? Baik. Al jawab ikhwanam. Yang pertama ikhwanam ya. Tadi dijawab oleh Mas Anas, al ilmu indallah. Betul. Ilmunya di sisi Allah. Ya. Nah, tapi kita perlu juga membantah mereka ini orang-orang apa? Mu'tazilah. Nah. Baik. Wahai orang-orang Mu'tazilah, kamu mengatakan amalan itu sesuatu yang abstrak. Saya katakan betul. Amalan itu sesuatu yang apa? Abstrak. Tapi kemudian kamu mengatakan amalan tidak bisa ditimbang. Nah, ini yang salah. Ya. Amalan itu sesuatu yang abstrak dan Allah bisa menimbangnya. Allah Maha apa? Kuasa. Ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia saja atau di dunia saja ada contoh sesuatu yang tidak kelihatan bisa diukur, bisa ditimbang. Contohnya panas dan dingin. Ya. Demikian Syekh Utsaimin menyebutkan contoh. Panas dan dingin. Dulu orang tidak ngerti. Ya, panas dan dingin bisa ditimbang. Kemudian sekarang bisa ditimbang. Ya, ini 100 derajat Celcius. Berani minum? Berani enggak? Kenapa enggak berani? Panas ya. Kalau saya bilang 5 derajat Celcius, berani minum? Berani ya. Ya ini sesuatu yang abstrak ini. Pun bisa di apa? Diukur, bisa ditimbang. Ini manusia. Ya, ini jawaban pertama. Jadi tidak sesuatu yang, tidak semua yang kemudian abstrak dan tidak masuk ke dalam akalmu untuk ditimbang, kemudian tidak bisa ditimbang. Ya, ini jawaban yang pertama. Betul, amalan itu sesuatu yang abstrak. Tidak bisa dilihat. Tetapi Allah bisa menimbangnya. Kalau Allah menghendaki, timbang, timbang. Satu. Kemudian yang kedua, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala ya, maha kuasa untuk merubah sesuatu yang abstrak menjadi bentuk yang tidak apa? Abstrak. Ya. Allah maha kuasa sesuatu yang tidak abstrak kemudian dibentuk dalam bentuk yang apa? Atau yang abstrak menjadi yang nyata. Ya. Contohnya ikhwah, dan ini tidak diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan kita mengimaninya, alhamdulillah. Ketika seorang mukmin berada di alam barzah, di alam kubur, seorang mukmin sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia jawab pertanyaan dengan baik, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dinil Islam, agama saya Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian terdengar suara dari langit, An sadaqa abdi, benar hambaku. Kemudian dibukakan apa? Ya. Kuburan menjadi luas, diluaskan. Dibukakan pintu jannah. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian apa namanya? Terang, diterangi. Ketika seorang mukmin sendiri tiba-tiba datang seorang apa? Yang sangat rupawan. Wajahnya sangat baik, ya, menyenangkan, membahagiakan, luar biasa, ikhwan. Ya. Kalau kita sedang sendiri, ya kan? Ketakutan tiba-tiba ada orang yang menemani, bagaimana? Ya. Baik. Apalagi ini di alam yang subhanallah, enggak tahu kita berapa lama berada di alam tadi. Nah, ya. Enggak ngerti. Kemudian didatangi orang yang rupawan sampai orang yang beriman bertanya, "Mana anta? Siapa engkau?" Ya, wajahmu wajah yang sangat membahagiakan, rupawan, menyenangkan. Siapa engkau? Apa jawaban dia? "Ana amaluka salih." Saya amalan salehmu. Ya. Amalan solehmu, saya yang dulu selalu bersama denganmu. Ya. Allah rubah dalam bentuk apa? Manusia. Allahu qadirun ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas hal tersebut. Ya. Jadi apa yang kamu simpulkan wahai orang-orang Mu'tazilah dengan perkataan kalian, ya, amalan itu sesuatu yang abstrak dan yang abstrak itu tidak bisa ditimbang. Ya, banyak sisi kedustaannya dan sisi bantahannya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Dan yang kedua, apa tidak mungkin bagi Allah? Tidak kuasa bagi Allah menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Ini buktinya. Ya, Rasul mengatakan demikian. Rasul loh yang mengatakan. Kalau yang mengatakan bukan Rasul, boleh-boleh saja kita tolak. Tapi ini siapa? Rasul yang mengatakan. Wabillahi taufik. Ya. Jadi, ya, ini diantara yang terjadi pada hari kiamat juga. Al-Mizan. Timbangan. Ada timbangan. Ada dibaginya buku catatan. Ya. Catatan akan dibagikan kepada manusia. Ada diantara mereka yang mengambil dengan tangan kanannya. Dan ada diantara mereka yang mengambil dengan apa? Tangan kirinya. Wara'a dhahrih. Dari belakang punggungnya. Dengan tangan kiri. Dan dari belakang belakang apa? Punggung. Para ulama mengatakan, sebagian mereka menafsirkan, ya, mereka menekuk tangannya ke belakang seperti ini. Nah, ini tafsir. Ada yang menafsirkan tangannya tidak di sini posisinya, tapi di mana? Di belakang. Nah, dan ada lagi yang menafsirkan, ya, tangannya masuk ke dalam apa? Ya, dadanya tembus ke dalam. Nah, dia ambil apa namanya? Ya, buku catatan tadi. Allahu a'lamu bissawab. Yang jelas dia mengambil dengan apa? Tangan kirinya, ya, dengan tangan kirinya, wara'a dhahrih, dari belakang apa? Punggungnya. Kemudian manusia akan membaca buku catatan itu. Dan dalam buku catatan itu tidak tertinggal sedikit pun dari amalan-amalan apa? Manusia. La yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan semua amalan yang kecil atau yang besar. Semuanya terhitung, semuanya terkumpul, semuanya tercatat. Ya. Itu ya kitab dibagikan. Kemudian setelah itu ikhwah rahimanur rahimakumullah, ada haul dari telaga, ada juga sirat, jembatan. Dan tidak mungkin seorang masuk surga kecuali harus melewati apa? Sirat. Hattal anbiya war rusul. Termasuk para nabi dan rasul harus melewati. Ya. Harus melewati. Tidak ada yang kemudian mengatakan saya tidak akan lewat. Semua akan melewati. Ya. Nah, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang apa? Munafik. Adapun ahlul kitab sudah masuk dulu ke dalam neraka. An-Nasara wal Yahud, ya, dan orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebelum dipancangkan apa? Sirat, sudah masuk dulu ke dalam apa? Neraka. Jahannam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Ya. Adapun yang tersisa adalah orang-orang yang beriman, al-mu'minun, wal munafiqun, dan orang-orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai apa? Muslim. Dipancangkan sirat, kemudian mereka apa namanya? Melewati sirat tersebut. Ya, ada yang secepat kilat. Secepat kilat. Ada yang apa namanya? Seperti kedipan mata, ada yang seperti orang yang seperti angin afan, seperti angin yang kencang, ada yang seperti kuda yang apa? Ya. Yang berlari, taib, dan seterusnya. Ya. Dan para nabi serta para rasul berada di ujung sirat dan mendoakan kaumnya, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan kaumku ya Allah. Ya Allah selamatkan kaumku. Sampai kemudian orang-orang yang selamat ya, mereka bersiap untuk masuk ke dalam apa? Jannah Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, termasuk iman kepada hari akhir adalah al-jannah wan nar. Iman kepada surga wan nar. Al-jannah wan nar, semua yang ada di dalamnya, kenikmatan yang ada di dalamnya. Wan nar dan semua azab yang ada di dalamnya. Ya. Thayyib. Ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sepintas tentang makna apa? Iman dengan hari akhir. Dan patokannya adalah Alkitab dan apa? As-Sunnah. Saya ulangi ikhwan, ma ma'nal imanu bil yaumil akhir? Apa makna iman kepada hari akhir? Al-jawab, al-imanu bil yaumil akhir huwa adalah al-iman, ya, mengimani segala sesuatu yang terkait dengan al-maut, kematian. Wa ma yaqa'u ba'dal maut, dan apa yang terjadi sesudah kematian. Min fitnatil qabri, dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa na'imil qabri wa azabil qabri, dan juga apa ya, kebangkitan, kemudian mahsyar ya, kemudian ada hisab, ada pembagian kitab ya, ada haud, ada sirat, ada jannah, an-nar, segala sesuatu yang apa terjadi pada hari kiamat, termasuk juga il imanu bis syafa'ah, iman terhadap apa? Syafaat. Adanya syafaat. Syafaatnya para nabi, para rasul, syafaatnya malaikat-malaikat Allah, syafaatnya al-mu'minun, syafaatnya as-syuhada was-salihin. Ya. Jadi yang memberi syafaat bukan hanya nabi saja. Ya. Ada orang-orang yang Allah muliakan. Ya, untuk memohon kepada Allah memberikan syafaat kepada ya, apa namanya? Saudaranya, kepada kaum mukminin. Wal-Qur'anu, Al-Qur'an juga memberikan apa? Syafaat. Nah. Taib. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an. Ya, menjadi syafaat bagi apa? Yang membacanya. Ya. Ikhwati rahiman rahimakumullah, ini makna al-iman bil yaumil akhir. Ya. Adapun dalil ya, taib. Ini tadi makna ya. Taib. Adapun dalilnya, ya, dalilnya banyak ikhwan. Ya. Taib, man ya'ti bid dalil? Siapa yang akan mendatangkan dalil? Taib. Dalil yang telah kita sebutkan kemarin adalah hadis apa? Jibril ya. Hadis apa? Jibril. Nah, itu jelas hadis Jibril. Nah, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya, mal iman, apa itu iman? Dijawab oleh siapa? Nabi SAW, al iman antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulih wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Naam. Baik. Dalil dari ayat dulu ikhwan. Nah, ayat yang selalu dibaca dalam ketika apa namanya waktu malam. Dua ayat yang terakhir dalam surat apa? Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami akan apa? Kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Yani al-maut, mati. Kemana kemudian? Perjalanan yang panjang ikhwan, alam barzakh. Ya. Taib. Bismillah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Jibril. Taib. Hadis Jibril. Dalam hadis dikatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Taib. Nah. Baik. Ada hadis yang masyhur. Ya, ada hadis yang masyhur yang insyaallah dihafalkan oleh semuanya. Pak Indra. Man kana yu'minu aywa falyakul khairan aw liyasmut. Ya, ini hadis masyhur. Nah. Begitu ya Pak Margono? Iya. Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Nah. Baik, Pak Dodi. Ngaten nggih? Nggih. Nggih. Tapi masyhur nggih. Sering mendengar ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang apa? Baik atau lebih baik diam. Yang jelas masyhur, masalah hafal tidak nomor dua. Iya kan? Iya kan? Iya. Masyhur. Mas Chandra, masyhur ya hadisnya ya. Nah, ya. Baik. Ini masyhur di kalangan apa? Muslimin. Masyhur. Bukan sesuatu yang asing. Ya. Bukan sesuatu yang asing. Baik. Kalau bisa dihafalkan, afdal ikhwan. Karena Rasul mengatakan, Nadharallahu imra'an sami'a maqalati. Ya, fawa'aha, fahafidhaha. Semoga Allah menjadikan wajah orang yang mendengar ucapanku, ya Allah, Rasul mendoakan agar wajah orang tersebut berseri, dijadikan putih oleh Allah. Nah, ya ini kebaikan, doa kebaikan. Orang yang mendengar ucapanku, kemudian dia memahaminya, fahafidhaha, kemudian apa? Menghafalkannya. Ya. Baik. Maka, ya, itulah yang menjadikan para ulama, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in bersemangat untuk menghafalkan. Walaupun satu hadis mereka hafalkan baik-baik. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan. Au liyasmut. Taib. Ini saya rasa cukup ikhwanam ya. Satu dalil dari Al-Quran. Itu ayat yang diperintahkan untuk selalu dibaca setiap malam. Kemudian yang kedua dari hadis, di antaranya satu hadis Jibril, kemudian hadis ya yang masyhur, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ya berkata yang baik atau kalau tidak diam. Naam. Tafadhalu ikhwan, kalau ada yang mau menulis. Nah. Jadi sudah ada dua permasalahan kita bahas. Yang pertama makna, ya. Makna iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terkait dengan kematian dan yang terjadi sesudahnya. Kalau sesudahnya ini banyak sekali, ya. Fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dibangkitkannya manusia, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ada lagi syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada lagi apa namanya? Soal yakni hisab, kemudian mizan dan seterusnya. Ya. Berdasarkan semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan apa? As-Sunnah As-Sahihah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Hadis yang sahih. Baik. Baik, sekali lagi sambil menanti yang masih menulis. Ada dua permasalahan yang sudah kita pelajari bersama ikhwan. Yang pertama adalah makna iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terkait dengan kematian dan yang terjadi sesudah kematian. Ya. Tentunya berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan apa? As-Sunnah Shahihah. Dan itu sangat banyak ikhwan. Ini sebagian saja dan masih banyak yang belum disebut. Ya. Tentang fitnah kubur, tentang nikmat kubur, tentang azab kubur, ya. Tentang apa yang terjadi di kubur, terkait dengan apa namanya? Jenis-jenis siksaan di kubur mungkin. Ya, hari kebangkitan, siapa yang pertama kali apa? Ya. Dibelah apa namanya? Kuburnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali apa? Dibelah kuburnya. Terkait dengan jasad para nabi dan roh dan rasul tidak apa namanya? Dimakan oleh bumi. Nah. Itu juga bagian terkait dengan apa? Kematian. Nah, semua manusia akan binasa, akan hancur. Ya. Tayib, kemudian sangkakala juga belum disebutkan di sini, ya, ditiupkannya apa? Sangkakala. Nah, ketika itu akan hancur semuanya. Ya. Tayib, disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, bagaimana kejadian gambaran hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu al jibalu kal ihnil manfush. Sampai gunung-gunung itu seperti apa? Ya. Gunung seperti apa? Kal ihnil manfush. Apa ihn? Hulu, ya. Kapas, hulu. Nah. Baik. Kemudian di situ ada pembahasan tentang mizan. Fa amma man thaqulat mawazinu. Nah, berarti ada apa? Mizan. Ya. Semuanya dalilnya masing-masing ada, ikhwan. Ada hisab. Terkait dengan hisab misalnya, ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihisab. Tidak diazab. Dihisab itu tidak. Ya. Taib, ada 70 ribu apa? Orang umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nah, wabillahi taufik. Nah, dan seterusnya, ikhwan, masing-masingnya ada dalil yang sangat banyak dalam Alkitab was Sunnah. Bahkan kalau kita baca, ya, dalam juz 30 saja, ya, juz 30 banyak sekali ayat-ayat tentang apa? Hari tentang ini, iman pada hari apa? Kiamat. Hal zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha amma yatasaalun anin naba'il azim wan nazi'ati gharqa wan nashitati nasta. Ini bercerita tentang malaikat yang mencabut apa? Nyawa. Ya. Yeah. Taib. Jadi ingat ada PR, ya. Nah, dulu ya, sudah dikerjakan, ya. Nah, tentang malaikat, ya. Ya. Tapi sudah, kita cukupkan. Tayyib ikhwati rahimah rahimahumullah. Yang pertama makna, kemudian yang kedua adalah dalil. Ya. Kemudian masalah salisa, masalah yang ketiga, dan ini yang terakhir, ya. Atau mungkin beberapa masalah yang lain, ikhwan. Ya. Faedah mengimani hari apa? Kiamat. Apa faedah iman bil yaumil akhir? Baik. Sebelum saya lanjutkan, ikhwan, pembahasan ini telah pernah dibahas dalam majalah Syariah. Ya. Dalam lebih dari satu edisi. Nah. Ya, pembahasan tentang hari akhir. Nah. Ada pembahasan tentang kiamat tersendiri. Ada pembahasan-pembahasan yang terjadi setelah itu, ada syafaat dan seterusnya. Nah, mohon dimurojaah dalam apa? Majalah tersebut. Nah, ya. Di majalah tersebut bisa dimurojaah, nanti pulang langsung baca. Ya, pembahasan tentang al-jannah wan nar. Baik. Ya. Apa faedah mengimani hari kiamat? Ya, faedahnya banyak, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Naam. Di antara faedahnya tentunya, ikhwan, yang pertama, ya. Kita beribadah kepada Allah, ya, dengan keimanan tersebut. Ya. Kita beribadah kepada Allah dengan keimanan tersebut. Ya. Naam. Subhanallah, seorang mukmin itu diberkahi oleh Allah. Ya. Karena setiap dia memiliki keyakinan yang benar, dapat pahala dari Allah. Jadi namanya ibadah bukan hanya apa? Badan yang kelihatan, termasuk ibadah apa? Hati. Ya. Nah, seorang mengantarkan jenazah, ya, dalam keadaan mengambil pelajaran ini, kalau ditaruh di dalam apa? Kubur, akan ditanya malaikat apa? Mungkar dan nakir. Diberi pahala tidak? Diberi pahala dengan keyakinan ini. Ya. Tetapi orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani adanya mungkar dan nakir abadan, tidak mengimani. Ya. Ya. Tidak mengimani itu. Pertanyaan malaikat mungkar dan apa? Nakir. Mereka surga dan neraka saja tidak yakin sudah ada sekarang. Tidak yakin. Ya. Padahal di antara keyakinan kaum muslimin tentang nikmat kubur, orang yang beriman akan dibukakan pintu kemana? Surga. Nah. Coba satu pemikiran yang salah satu kebid'ahan membawa kepada apa? Kebid'ahan-kebid'ahan berikutnya. Ya. Saya tidak beriman kepada, misalnya orang-orang Mu'tazilah, saya tidak beriman kepada surga dan neraka sekarang. Saya beriman surga neraka itu ada, tapi bukan sekarang, nanti. Ya. Kalau sekarang, untuk apa menciptakan surga dan neraka? Apa faedahnya? Ya. Ya. Nah, betul, apa faedahnya seperti itu namanya. Ya. Istilahnya, apa namanya? Ini pemikiran orang Mu'tazilah ya. Orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi, nah ini kesimpulannya yang salah. Ya. Mereka seperti itu, kayak tadi. Ya. Amalan itu sesuatu yang abstrak, betul? Betul. Tapi kok kesimpulannya jadi salah? Ya. Surga dan neraka. Mereka mengatakan Allah adalah zat yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Sehingga, tidak mungkin surga dan neraka sudah ada. Karena untuk apa diciptakan? Belum berfungsi. Nah, sia-sia. Nanti kalau orang sudah apa? Dibangkitkan dari alam kubur baru namanya kan berfungsi. Nah, itu mereka. Nah, ya. Baik, bisa dijawab ya, Khon ya? Bantahannya ya? Ya. Nanti kita lanjutkan. Sudah ada. Ya, kan? Ya. Baik. Wabillahi taufik. Nah, kita lanjutkan ba'da sholat Maghrib insyaallah taala naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi beberapa pembahasan terkait dengan masalah iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah pembahasan tentang ta'rif atau pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah al-adillah, dalil-dalil tentang al-iman bil yaumil akhir minal kitabi was sunnah. Taib. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang fawaid, faedah atau hikmah iman kepada hari akhir. Telah kita sebutkan banyak sekali faedah ketika seorang mengimani hari akhir. Faedah yang pertama diantaranya adalah seorang beribadah dengan keyakinan tersebut. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya qaul ucapan, juga bukan hanya fi'il perbuatan. Termasuk bentuk ibadah kepada Allah adalah meyakini apa-apa yang harus dia apa? Diyakini. Nah, ini ibadah. Maka keadaan seorang mukmin itu mubarak, diberkahi. Ya. Kapanpun, dimanapun, ya, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Seperti tadi saya sebutkan, ya, seorang mukmin datang ke kuburan, ya, memakamkan jenazah langsung dalam keadaan dia yakin jenazah ini ya, dimakamkan, yakin akan datang malaikat apa? Mungkar dan nakir. Ya. Maka seorang berpahala dengan itu. Adapun orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan di dalam masalah iman kepada hari akhir, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan pahala? Bahkan yang ada dia terjatuh kepada dosa karena memiliki i'tiqad yang fasid. I'tiqad yang fasid, rusak. Seperti tadi orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu, ya, mereka tidak meyakini surga dan neraka saat ini sudah ada. Mereka tidak meyakini. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di samping meyakini al-jannah wan nar, juga meyakini surga dan neraka sekarang sudah apa? Sudah ada. Maujudatan. Sekarang sudah ada. Dan dalilnya sangat banyak, ikhwan. Ya. Dan ini sering diulang-ulang. Nah, taib. Kalau sering diulang-ulang, insya Allah tambah mantep, tambah yakin. Ya kan? Taib. Betul ya? Ayo, anam. Kalau ada kesempatan, kita ingat masalah ini lagi nanti. Ya. Kita lagi melanjutkan tadi masalah orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan pahala? Ya. Justru yang dia dapatkan adalah dosa. Dia memasukkan jenazah ke alam barzah, kemudian dimakamkan, dia mengatakan tidak ada malaikat mungkar dan nakir, tidak ada. Nah. Ya. Tidak ada sorga dan neraka, tidak ada saat ini. Sehingga ketika mereka membaca hadis, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-mu'min, orang yang beriman itu, ketika dia telah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, akan dibukakan kuburan, ya, diluaskan, diterangi, kemudian dibukakan pintu menuju jannah. Ya. Mereka mengatakan, ah tidak, ya, surga dan neraka saja mereka tidak meyakini sekarang ada, ya, sehingga satu kebatilan, satu kebidahan membawa kepada kebatilan yang lain, menarik saudaranya, ya, dia mengatakan surga neraka tidak ada saat ini, sehingga oh ini tidak benar, ini hadis tentang malaikat mungkar dan nakir, ya, tidak percaya lagi adanya malaikat mungkar dan apa? Nakir. Terus demikian, ikhwan. Ya. Walaupun secara jumlah, secara global, mereka beriman. Saya beriman malaikat ada. Saya beriman pada malaikat, betul. Saya beriman hari akhir, ada. Saya beriman surga neraka, ada. Orang Mu'tazilah seperti itu, meyakini secara umum. Tetapi kalau sudah kepada perkara-perkara yang tidak masuk akal mereka, nah, sudah, mereka mulai apa? Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Taib. Sehingga pentingnya seorang mempelajari i'tiqad as-sahih, keyakinan yang sahih. Para sahabat luar biasa, ikhwan. Ya, mereka berjalan bersama Rasul, kemudian Rasul SAW mengatakan ketika melewati dua buah kuburan, innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala fi kabir, ya, keduanya sedang diadab dan tidaklah keduanya diadab karena sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang besar, ya, ini telah melakukan dosa besar walaupun sesungguhnya ringan untuk ditinggalkan, ya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastanzihu minal baul, adapun yang pertama dia tidak memperhatikan kencingnya, tidak menjaga kencingnya. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah, adapun yang kedua dia berjalan mengadu domba. Beriman para sahabat, ya, percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga, seketika itu juga, mereka mendapatkan apa? Pahala. Ya, karena iman-iman yang sahih. Ya. Seorang mukmin mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin iman Allah fis sama, Allah di langit. Seperti yang Allah kabarkan, aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas apa? Langit. Ya. Taib. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak mengabarkan banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya Allah di atas seluruh apa? Makhluk. Ya, seorang mukmin berpahala dengan keyakinan ini. Adapun orang-orang yang memiliki keyakinan yang beda, ya, muhdatsah, bagaimana mungkin akan mendapatkan pahala dari sisi i'tiqad ini? Ya atau tidak? Tidak mungkin. Ya. Baik, Allah di mana-mana, ya. Di kanan saya ada Allah, di kiri saya ada Allah, ya. Di bawah saya ada Allah, di mana-mana ada Allah, ya subhanallah, ya. Bagaimana dia akan mendapatkan apa? Pahala, ya. Justru yang terjadi adalah apa? Dia terjatuh kepada perkara muhdats. Ya. Nah, wabillahi taufik. Dan kalau sudah terjatuh pada satu perkara kebid'ahan, akan menarik saudara-saudara yang lain, ikhwan. Makanya harus hati-hati. Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Orang kalau sudah diyakinkan dan memiliki keyakinan Allah di mana-mana, ketika membaca hadis Al-Jariyah, ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah, di mana Allah? Apa jawaban dia? Fisama, sambil menunjukkan ke langit. Ya. Ah, mereka mulai mentakwilkan atau menolak hadis ini. Ya, ya pantas saja Rasul bicara dengan jariyah, oh, budak, budak yang tidak tahu apa-apa, ya kan? Ya, budak. Nah. Mereka berusaha menolak apa? Hadis. Nah. Taib. Ya kalau memang budak tidak tahu apa-apa, apakah Rasul tidak tahu apa-apa juga? Ya. Apakah Rasul akan membiarkan kemungkaran di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam? Justru orang yang seperti ini, yang tidak tahu apa-apa ini, butuh untuk diberi apa? Penjelasan, ya atau tidak? Tidak dibiarkan oleh Rasul seorang itu memiliki akidah yang salah. Tidak mungkin. Ya. Wong wanita ini, budak ini mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Rasul membenarkan, bahkan Rasul mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang apa? Mukmin, seorang beriman. Justru pembenaran dari Nabi SAW, persetujuan dari Nabi SAW. Ya. Bahkan fitrah ini, fitrah yang manusia diciptakan di atas fitrah, meyakini Allah itu di atas. Wallahi demi Allah. Nah, fitrah ini tidak bisa dia apa? Tidak bisa dibohongi. Ya. Tidak bisa dibohongi namanya. Berdoa kayak gini, nunduk. Yang dipikirkan apa? Yang di langit. Mesti. Nah. Ya. Orang awam, yakni orang yang istilahnya tidak mengenyam pendidikan agama pun, kalau dia betul-betul masih bersih, ya, mesti akan mengatakan demikian. Nah. Ya, nunggu sing nang langit. Nah. Ya. Nunggu yang di atas nanti, nah, ya. Ya. Ketika bicara kepada keluarganya, nah, ya, belum sembuh-sembuh sakitnya. Ya, yang di atas belum memberi apa namanya? Kesembuhan. Mudah-mudahan yang di atas segera memberikan apa? Kesembuhan. Ini ucapan yang terucap otomatis, ya, tanpa disetel, tanpa ya kan demikian, ya. Langsung keluar, ya, ya, otomatis tau ya, ya, ya. Ini tanpa ada setelan memang ya, ya ini fitrah manusia seperti itu namanya, ya, spontan seperti itu namanya, ya, tanpa dikomando, tanpa apa langsung keluar, ya, wabillahi taufik. Ini faedah yang pertama, ikhwan, dengan belajar iman pada hari akhir, seorang mendapatkan apa tadi belum ditulis ya? Nah, beribadah dengan apa? Keimanan tersebut. Ya ini berpahala terus. Nah. Ya. Ya. Nah, berpahala ikhwan, setiap keyakinan, makanya luar biasa orang yang belajar akidah itu. Nah. Ya. Nah, sepertinya biasa. Kelihatannya amalannya biasa, ya kan? Naik motor tapi ternyata keyakinannya luar biasa, nah, ya. Kayaknya lagi biasa aja naik motor, tapi dalam keadaan meyakini Allah fis sama. Ya. Allah di Allah Subhanahu menugaskan malaikat di kanan saya, malaikat di kiri saya. Nah, ya. Lewat kuburan, subhanallah, ingat hari apa namanya? Kematian, ada yang diazab di sana dan seterusnya. Ya, yakni i'tiqadat ini, ikhwan, seorang beribadah dengan itu. Nah. Ya. Baik. Ini faedah yang pertama. Baik, faedah yang kedua, ikhwan. Bismillah. Menjadikan seorang bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh. Yeah. menjadikan seorang semangat untuk beribadah. Dan beramal soleh. Karena dia yakin, ya, amalan soleh itulah yang akan menjadi apa? Bekal bagi dia. Ya, menjadi bekal bagi seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Dan banyak sekali Nabi SAW mengaitkan antara iman kepada hari akhir dengan amalan soleh. Seperti tadi hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau apa? Diam. Antum sekarang tugasnya bicara yang baik itu apa? Menyebut asma Allah, ya, apalagi menasihati dalam hal kebaikan. Apalagi, nah. Aduh, nah. Jangan aduh. Nah, apalagi, nah. Ya. Baik. Banyak ikhwan yang baik, nah. Yang baik yaitu apa yang diridhoi oleh apa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sesuai dengan apa? Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak macamnya. Ya. Atau perkara-perkara yang mubah. Ya. Nah, perkara-perkara yang apa? Mubah. Ya. Jadi ucapan itu bisa jadi berpahala jelas, yakni sesuatu enggak lepas dari lima. Ucapan yang wajib, ada ucapan yang apa? Sunnah, ada ucapan yang apa? Mubah, yang makruh, ada yang apa? Ya, haram. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ucapan yang wajib seperti apa? Ya, takbiratul ihram wajib. Contohnya an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan apa? Syahadatain. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Atau bacaan-bacaan yang wajib dalam apa namanya? Ya, salat dan seterusnya. Dan amalan-amalan yang lain, ucapan-ucapan yang baik seperti qiraatul Quran, ya, wa dzikru dzikir, ya. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, ya, nah, melarang dari yang apa? Mungkar. Bahkan perkara yang mubah pun, ucapan yang mubah pun, ya, thayyib, bisa menjadi ibadah. Ya. Nah, contohnya ucapan yang mubah dengan maksud untuk memasukkan kebahagiaan kepada apa? Seorang, ya, coba antum bayangkan, ya, taib naik spur, ya, 10 jam di samping antum, apa nanya, ya, saudara muslim, tidak kenal memang, ya kan, taib 10 jam diem saja mas, nah. Nah, apa yang antum merasakan, nah? Diem, nah. Dia lagi lihat sana, apa namanya, jendela kita lihat, nah. Begitu dia tengok, ya kan, ya, taib, ya gitu, nah. Kita tengok, dia ikut tengok, gitu, balik namanya. Nah, ya kan? Ya. Diem saja namanya. Kenapa, Mas? Ya. Ya gitu, ikhwan namanya kan. 10 jam. Ya. Taib. Wahsyah. Wahsyah itu apa ya? Enggak tentram di situ itu namanya kan. Ya, takut, khawatir, ya kan? Ya. Tapi kalau sudah mulai kita ucapkan salam, ngobrol, ya, ngobrol hal-hal yang biasa, bisa jadi isinya dakwah atau perkara yang mubah, bukan suatu yang haram tapi dengan maksud untuk apa, ya, taib. Apa susahnya kita hanya bertanya dulu, Pak, saking pundi, Pak, namanya, ya, taib, mulai, ya kan, hal-hal yang sederhana namanya, ya, taib. Wabillahi taufik, besar okolnya, ya kan, anu nggih binaraga, Pak. Sanes kula biasa ngotongi watu. Oh, okay. Ya, sudah mulai encer, ya kan. Mulai bicara, mulai masuk dakwah 1, 2, 6. Ya kan. Enak, ikhwan, ya. Nah, antum kebetulan punya apa, ya kan? Majalah antum kasihkan hadiah, ya, antum punya, ya, suatu hal yang sederhana, ya. Baik. Sesuatu ucapan yang mubah pun bisa apa namanya? Ya, menjadi ibadah. Jadi ikhwan rahiman rahimakumullah, tapi banyak sekali Rasul mengaitkan amalan dengan apa? Iman kepada hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berarti memang keimanan kepada hari akhir itu mendorong seorang untuk apa? Beramal memang. Ya. Mendorong orang beramal namanya. Ya. Baik. Kita lagi malas-malas berangkat taklim. Wis tambah meridili, ya. Merotoli kan. Ya. Konsone kurang akeh namanya kan. Ya, mungkin sudah berkurang 50% ya, ya kan. Ya. Mudah-mudahan lebih ya. Ya. Mudah-mudahan nih terus ya 50 ini jangan sampai berkurang lagi. Nah. Tapi kalau berkurang lagi, nah, kita sama-sama diuji, yang ngajar sama yang diajar sama aja ya kan. Ya kan. Kok kayaknya ora semangat ya kan dadi semangit ya kan. Aduh jangan ya kan, tambah semangat justru dengan sedikitnya ini saya harus berangkat. Tadinya malas-malas mau ngajar di rumah, ah enggak, kesempatan belum tentu saya bisa ngajar lagi ya kan. Ya terus antum juga gitu, belum tentu saya bisa ngaji lagi, nah, kesempatan ini berangkat ya kan, dapat pahala ya kan, demikian. Karena itu tadi semangat ya. Ingat kepada hari apa? Akhir ya. Baik. Tapi jangan suudzon yang tidak berangkat ya kan. Semua yang memiliki hajat, memiliki apa namanya? Ya memiliki ya mungkin bisa jadi pahalanya ya besar juga yang tidak berangkat nah. Karena sedang sibuk satu hal yang urgent sekali ternyata sambil mendengarkan RII ya kan. Nah. RII nah, ya kan. Ya. Wah, Pak Ustadz nyindir saya itu kan. Ya kan. Ini bagi yang mendengarkan RII ya kan ya, mohon jangan tersindir ya kan. Baik. Faedah yang kedua tadi. Ya, dan ini banyak. Nah. Termasuk juga hadis yang juga masyhur, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah separuh biji apa? Kurma. Nah, ini kan kaitannya dengan iman kepada hari akhir ya atau tidak? Neraka. Semangat akhirnya mengeluarkan apa? Sedekah. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ikhwati rahimah rahimahumullah, di antara faedah iman kepada hari akhir adalah mendorong seorang untuk bersegera ya, meninggalkan kemaksiatan dan bersegera untuk bertaubat. Nah, ya mendorong seorang untuk ya bersegera ya meninggalkan kemaksiatan dan bersegera untuk apa? Bertaubat. Ya. Ini wadih insyaallah namanya. Jelas di sini namanya. Ya. Nah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang maknanya tidaklah seorang berzina ya. Dalam keadaan dia berzina, kemudian dia dalam keadaan imannya sempurna, enggak. Artinya dalam keadaan berkurang apa namanya? Sedang tidak ada imannya. Nah, orang yang sedang berzina itu sedang tidak ada apa? Imannya, yakni iman yang bukan aslul iman, dia tetap menjadi seorang muslim. Ya. Memiliki aslul iman, tetapi kenapa dia melakukan itu ikhwan? Karena sedang tidak ada apa namanya? Iman. Ya. Bukan di sini kafir tidak. Nah. Ya. Tetapi dia tidak memiliki iman yang bisa dia menyebabkan apa meninggalkan apa ya dosa dan kemaksiatan. Nah, seandainya dia memiliki iman bismillah dengan taufik pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan perbuatan tadi. Ya. Nah. Taib. Wabillahi taufik. Nah. Sebagian manusia ya, bismillah. Banyak sebagian cerita atau ada cerita-cerita dari salaf juga, mereka meninggalkan kemaksiatan karena mimpi ya. Karena mimpi ya. Mimpinya apa? Ya mimpi terkait dengan hari kiamat ya. Kematian, siksa kubur dan seterusnya ya. Dalam keadaan dia sedang melakukan apa? Banyak kemaksiatan ya. Tapi banyak kemaksiatan ya. Ada orang-orang yang bertobat karena itu ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi-mimpi tadi ya. Karena di antara faedah mimpi adalah itu, yudzakir, mengingatkan. Ya. Akhirnya dia tinggalkan kemaksiatan. Nah, ya. Wabillahi taufiq. Nah. Ya. Jadi ini di antara faedahnya. Ya. Di antara faedah beriman kepada hari akhir. Taib, faedah yang ke 4 di antara fawaid. Mendorong seorang muslim untuk bersabar dengan apa yang dia peroleh di dunia berupa musibah atau kekurangan. Menjadikan seorang muslim, seorang mukmin bersabar dengan apa yang menimpanya berupa musibah atau apa? Kekurangan. Tidak mudah ngangeluh. Dia akan berusaha untuk bersabar dengan apa yang menimpanya berupa musibah atau kekurangan. Taib. Walaupun ditimpa kefakiran, walaupun ditimpa apa namanya kesempitan, namun seorang muslim mukmin berbahagia karena dia memiliki harapan yang besar, ya, berupa pahala di mana? Ya, di akhirat. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Ketika dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum dan Rasul SAW, mereka menggali apa? Parit. Dalam keadaan apa namanya? Mengganjal apa? Perut. Coba bayangkan musibah ini, kawan. Dalam keadaan musibah, kekhawatmus paceklik ketika itu, musim dingin ketika itu, ditimpa rasa takut yang luar biasa, takut yang luar biasa. Karena musuh-musuh sudah bergerak, berjalan ya, menuju kota apa? Madinah. Sudah rasa takut, khawatir yang luar biasa. Ya. Tapi yang seperti itu tidak menjadikan para sahabat apa namanya lemah. Terus bekerja, menggali, bekerja, menggali. Nah, taib, sampai mereka mengucapkan kalimat, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Di akhirat. Jadi yang seperti ini tidak menjadikan seorang kemudian tidak bersemangat, terus bersemangat. Ya. Terus walaupun dalam keadaan fakir, dalam keadaan lapar, dalam keadaan apa namanya? Nah. Karena yang seperti ini sebentar. Ya, sebentar yang seperti itu. Ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya nanti adalah di mana? Di akhirat. Jadi punya harapan, seorang mukmin itu punya harapan. Ya. Seorang mukmin punya harapan. Ya. Sehingga jangan heran pula ketika salah seorang sahabat, Amir ibn Fuhairah, ya, ditombak dari belakang, ya, sampai tombaknya tembus dari dadanya, muncrat darahnya, ya. Bukan rasa sedih yang keluar dari diri beliau, justru beliau bersumpah ketika itu, fuztu wa rabbil Ka'bah, ya, sambil memegang darah yang mengenai tangannya dan memenuhi tubuhnya, dia mengatakan fuztu, saya telah beruntung demi Rabbil Ka'bah, demi Allah. Ya, saya beruntung demi Allah. Ya, bukannya menyesal dengan apa? Ya, kematian itu. Ya, bukannya bersedih dengan kematian itu. Justru dia mengucapkan kalimat yang agung ini, fuztu wa Rabbil Ka'bah. Suatu kalimat yang sederhana, ikhwan. Tapi tidaklah terucap kecuali dari orang-orang yang memiliki apa? Keyakinan yang luar biasa, ya, terhadap hari akhir itu namanya. Wabillahi taufiq. Jadi memang itulah pendorong yang menjadikan seorang itu bersabar, ya. Pendorong untuk seorang itu bersabar, ya. Nah, melalui kehidupannya dengan apa? Ya, bersabar dan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita ini ya tidak bisa apa namanya, atau mungkin kita akan melihat orang-orang kafir kok kaya-kaya, menguasai, ya, kalau kita cerita itu, kita ceritakan tuh banyak orang yang kemudian apa, ya, hatinya ini bedegel kalau bahasa nu, ya kan, ya kan, ya, cerita Indonesia Freeport dikuasai apa, ya, Amerika, ya kan, emas, gunung emas dikuasai, ya kan. Sebenarnya bukan hanya emas saja, ya, itu emas itu masih sedikit. Yang di dalam ada nikelnya, ya, ada uraniumnya, itu yang sebenarnya mereka lebih cari daripada emas itu. Nah, itu sebagiannya. Baik. Wah, perusahaan-perusahaan kita sudah menjadi perusahaan punya asing, dijual ini, jual itu. Ah, baik. Mulai namanya kan. Mulai menyalahkan pemerintah, ya kan. Ya, dijelek-jelekan pemerintah. Bagaimana pemerintah ini dijual ini, jual itu. Nah. Ya. Hatinya apa, ikhwan? Nah. Ya. Bedegel aja ya kan. Ya. Ya. Ya, soalnya seperti itu. Jadi melihat orang kafir dari sisi itunya, ikhwan. Nah. Ya. Ya. Dari sisi dunianya. Betul kita apa namanya melihat kaum muslimin di seperti itu kan, tetapi caranya bukan apa namanya kemudian kita lemah, tidak, perbaiki dengan iman ya. Ya, dunia Allah memberi siapa saja ya. Dunia Allah memberi kepada siapa saja, siapa saja diberi dunia, hatta orang kafir, bahkan orang kafir kaya-kaya luar biasa ya. Karena hidup mereka memang untuk apa, dunia. Tetapi tidak setiap orang diberi iman. Ya. Tidak setiap orang diberi apa? Iman. Allah membagi rizki. Allah membagi iman. Allah membagi iman sebagaimana Allah membagi rizki kepada apa? Manusia. Ya. Sehingga ikhwati rahiman rahimakumullah. Nah, yang seperti ini. Ya, menjadikan seorang bersabar. Nah, ya. Menjadikan orang bersabar. Nah, untuk menghadapi apa namanya. Apa yang Allah takdirkan kepada dia berupa kesempitan. Berupa musibah. Nah. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain, ya. Ini faedah keberapa tadi? 4. Baik. Taiman ya'ti bi faedah. Siapa yang di antara faedahnya, ikhwan, kita tutup dengan yang kelima ini. Nah. Menjadikan seorang tidak memiliki amal yang terlalu jauh. Tidak tulul amal. Ya, tidak tulul amal. Tidak panjang angan-angan, ya. Tidak menjadikan seorang itu panjang angan-angan, ya. Ya. Bukan berarti dilarang seorang punya cita-cita, ya kan? Ya. Tapi panjang angan-angan yang memadorotkan, ya. Baik. Ya. Orang punya panjang angan-angan yang memadorotkan, ya. Ya. Sampai Rasulullah SAW membuat garis, pernah ya? Rasul membuat garis. Ya. Nah, seperti ini, Mam, ya. Garis yang melampaui batas ini apa? Angan-angan manusia. Nah, ini apa? Ini semua ajal yang telah Allah tetapkan, baik itu rizkinya apa yang seterusnya. Ya, apa yang telah Allah batasi ini, Mam, ya. Untuk manusia tidak akan lepas, ikhwan. Tapi orang jauh sekali apa namanya? Angan-angannya, ya kan? Ya kan? Saya dan Anda sama saja. Engkau nek rumahku wis tingkat 10, ya kan, tapi kiranya tingkat 10 sudah, ya kan. Ya, terus yang tingkat nomor 1, nah sudah mulai, ya kan. Ya. Tapi sebenarnya sih tidak, itu contoh yang terlalu, ya kan. Tapi mungkin orang punya seperti itu, nah, minimal kita punya angan-angan, ya kan. Punya angan-angan, punya penjongkok, ya, cita-cita. Cita-cita yang baik, ikhwan, ya sesuatu yang harus kita miliki, nah. Tetapi amal di sini maksudnya adalah angan-angan yang kemudian apa namanya, ya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti taswif, ya, taswif, saufa, saufa, saufa, ya, taib, nanti, nanti, nanti, ini kan panjang angan-angan, ya kan, ya, taib, mau bertobat tidak jadi, nanti, bertobat nanti, ya, dan seterusnya, taib, nah, ini mungkin di antara fawaid, ya. Ya, di antara faedah-faedah iman kepada hari akhir. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Selesai pembahasan al-iman bil yaumil akhir, ya. Dan yang terakhir adalah liman bil qadar khairihi wa syarrihi. Isya jam berapa? 7 lebih 10 ya. Ya. Baik. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan baca iman bil qadar. Baik, ada pertanyaan tidak, ikhwan, sebelum kita tutup? Ini berarti setelah selesai ini iman bil qadar, kita masuk pada aqsamu tauhid. Setelah itu ihsan selesai kita enamnya. Syurutus shalah sudah antum pelajari ya. Syurutus shalah, arkanus shalah. Tahsin sampai mana? Surat apa? Al-Asr. Baik. Tafsir juga disebutkan tafsirnya. Baik. Kemudian untuk akhlak sampai yang mana? As-sidku, al-amanatu, wal-afaf, wal-haya, syaja'ah sudah. Keberanian sudah. Al-karam, wafa. Wafa ya. Nah. Baik. Nah. Apa itu? Setelah wafa, an-nazahah an kulli ma harramallah. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaallah sedikit-sedikit nanti apa? Ya. Selesai. Ini kitab yang luar biasa ya, ikhwan. Kitab yang dianjurkan untuk dibaca dan ini diterbitkan luar biasa dalam jumlah yang sangat besar. Dan hampir setiap tahun diterbitkan ya dan dibagi-bagi gratis. Ya, dengan berbagai macam bahasa. Karena memang pentingnya pembahasan ini ya kan. Tapi bahkan mungkin ini bisa dijadikan sebagai apa? Ya, semacam kurikulum juga ya. Pelajaran untuk kita di keluarga ya. Dan juga di madrasah, madaris. Ya, ini pembahasan penting. Seorang sudah mengerti masalah ini, insyaallah banyak faedah yang bisa dia benarnya petik insyaallah. Nah. Baik. Kemudian juga bagian perekaman dirapikan baik-baik nah, semua pelajaran ya. Baik-baik pelajaran akidah ini atau mungkin ibadahnya, akhlaknya dan tahsin. Baik. Mudah-mudahan nanti bisa juga disebarkan dan bisa digunakan sebagai media untuk murojaah antum semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.